Bapak, kami sadar hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan. Tapi kami tahu Tuhan, pengorbanan yang kami lakukan, jikalau kami lakukan di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, maka pengorbanan kami bukan pengorbanan yang sia-sia. Bapak, jikalau pada kesempatan ini, pada pagi ini, kami merenungkan satu bagian, bagaimana Kristus berkorban bagi kami, dan bagaimana kami meneladani pengorbanan Kristus, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami, kami mohon ada anugerah Tuhan bekerja atas kami. Karena kami tahu bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Tapi ketika kami boleh melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, kiranya ini menjadi sebuah anugerah kasih karunia yang Allah nyatakan atas kami. Bapa, berkati setiap kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bukakan hati pikiran kami dan berbicaralah. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, supaya firman Tuhan bukan sesuatu yang kami hanya dengar, tapi firman Tuhan kami terapkan, kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap kami ya Bapa, berbicaralah secara pribadi. Dengan doa kami demi Kristus Tuhan kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, yang bersyukur kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bersyukur sekali pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam perenungan firman Tuhan. Satu bagian yang akan kita renungkan bersama, saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dengan tema pengorbanan, saya kasih satu subtema di dalam bagian ini, meneladani Kristus di dalam berkorban. Kita baca bergantian, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Bagian ini Petrus sedang memberikan nasihat kepada hamba-hamba, tetapi kita akan terapkan secara lebih luas kepada setiap kita, orang-orang yang memang Tuhan libatkan di dalam pelayanannya. Saya membaca ayat yang genap, kemudian Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat yang ganjil, kita selesaikan sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua, demikian firman Tuhan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Satu ketika ada tim diakonia mengunjungi sebuah jemaat. Jemaat ini memang kita support karena memang dia tinggal sendiri di situ. Dia punya anak tapi anaknya tidak mau tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, kita support jemaat ini, satu wanita yang usianya sudah cukup lanjut, sekitar 60-an tahun, dia tinggal sendiri. Kemudian kita kunjungan ke rumahnya. Terjadilah sebuah dialog antara kami dengan dia. Ketika sampai satu masalah, dia menceritakan pergumulannya dan dia menangis. Dia menangis bukan karena dia menderita, karena dia kurang makan. Dia menangis bukan karena dia merasa hidupnya sendirian dan tidak ada orang yang peduli. Tapi dia menangis karena ada satu pergumulan yang baru-baru ini dia alami, dia ceritakan. Berapa hari yang lalu anaknya datang ke tempatnya. Kalau misalnya seorang anak mengunjungi seorang mama, apa yang kita lakukan biasanya? Biasanya kita membawa hadiah gitu ya, membawa gift, membawa bingkisan atau membawa sebuah makanan buat mamanya. Tapi anak itu tidak datang dengan sikap seperti itu. Anak itu datang dengan ketus, kemudian anak itu datang dengan satu permintaan. Ma, tolong tanda tangan, saya mau rumah mama dijual. Dan saya mau mengambil harta bagian saya. Ibu ini punya dua anak. Kemudian anak yang pertama, yang paling besar, mengeluarkan statement seperti itu. Dan ibu ini tetap tidak mau menandatangan. Tapi dalam kesedihannya, di dalam perasaan yang dia alami, dia benar-benar merasakan begitu banyak sesuatu yang menyakitkan. Bapak Ibu, kalau kita lihat hidup di dalam dunia ini, memang ternyata hidup itu penuh dengan pengorbanan. Kadang-kadang kita sering mendengar, saya makan hati dengan saudara saya. Artinya dia mengorbankan perasaannya terhadap saudara-saudaranya yang mungkin bersikap tidak adil. Seperti ibu ini, dia makan hati terhadap anaknya. Karena dia mengorbankan, ada satu perasaan yang begitu pahit yang dia alami. Saya bekerja banting tulang untuk kamu. Seorang papa bisa berkata demikian ketika anaknya tidak meresponi satu sikap yang baik kepada papanya. Papanya ingin berkata dengan kalimat lain, saya mengorbankan waktu, saya mengorbankan begitu banyak tenaga, pemikiran demi kamu. Tetapi kamu tidak memperhatikan atau kamu tidak mempedulikannya. Mama capek pikirin kamu, kepala mama pusing. Itu kalimat-kalimat yang sering kita dengar begitu ya. Seorang mama mengorbankan pemikirannya, perasaannya demi anaknya. Anaknya bandel mungkin luar biasa dan tidak mau diatur. Dan mama berkata kepada anak itu, mama kepala mama pusing mikirin kamu. Atau mungkin kita mendengar dengan satu kalimat begini, saya capek dengan semuanya ini. Kadang-kadang di pelayanan kita pun melihat atau mendengar kalimat itu. Kita capek, ada orang yang berkata, saya capek dengan semuanya ini. Saya sudah mengorbankan begitu banyak tenaga, waktu, perasaan saya, dan semuanya seolah-olah tidak punya artinya. Itu satu bagian pergumulan yang sangat-sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir, kita mengorbankan sesuatu, tetapi apa yang kita korbankan ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Itu sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan dan menyakitkan. Sebelum kita lanjut bagaimana bicara mengenai pengorbanan Kristus, Rasul Paulus dalam bagian ini menceritakan ada sedikitnya tiga jenis seorang yang menderita atau seorang yang mengalami pengorbanan secara fisikal, secara material dan sebagainya ketika menghadapi hidup. Yang pertama, seorang itu menderita karena dia berbuat dosa. Seorang bisa mengorbankan begitu banyak hal ketika dia seorang yang berbuat dosa. Ada orang yang mengorbankan akhirnya kesehatannya karena dia berbuat dosa seksual. Saya kadang-kadang kalau khotbah itu enggak pakai kata maaf begitu ya. Kadang-kadang kalimat-kalimatnya terlalu lancar begitu, harap dimaklumi ya. Ada hamba Tuhan yang mau ngomongin sesuatu, mau maaf gitu ya, baru ngomongin sesuatu. Saya kadang-kadang enggak karena terbiasa ada apa ngomong aja begitu. Ada orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam permasalahan, dia mengorbankan begitu banyak harta, begitu banyak kesehatan, karena apa? Karena ada dosa yang dilakukan. Dan kalau kita hidup dalam pengertian seperti ini, maka Paulus berkata, orang tidak mungkin bisa berkata, aku memperoleh pujian atau dia mendapatkan pujian karena dosanya. Kita setuju sekali, bahwa ketika penderitaan pengorbanan dilakukan karena sebuah kesalahan dan dosa, maka kita setuju itu bukan sesuatu yang harus kita muliakan, harus kita puji. Ada seorang yang berkorban demikian rupa, karena apa? Karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan. Dia mencuri, dia menipu, maka dia mengalami perasaan depresi dan sebagainya, karena orang-orang di sekitarnya mengejek dia, menghakimi dia. Maka walaupun penghakiman itu bukan sesuatu yang baik, walaupun ejekan kita kepada orang lain bukan sesuatu yang baik, tapi bagi orang ini, karena dia melakukan dosa, maka orang itu tidak bisa berkata di hadapan Tuhan, saya mengambil bagian kasih karunia dari Tuhan. Karena penderitaan atau pengorbanan seperti itu bukan kasih karunia dari Tuhan. Di bagian yang kedua, Paulus juga berbicara mengenai sebuah pengorbanan. Bagaimana jika itu adalah orang yang baik? Apakah orang yang baik juga harus berkorban? Apakah orang yang baik juga harus menderita? Pada kenyataannya kita menemukan sekali banyak-banyak orang-orang yang baik justru mengalami permasalahan. Banyak orang yang jujur justru punya masalah di dalam tempat pekerjaannya. Kenapa? Karena lingkungannya tidak jujur. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu terpanggil dalam dunia politik dan Bapak Ibu terjun ke DPR, mungkin Bapak Ibu akan termasuk orang yang punya pergumulan berat, ya, mengorbankan begitu banyak hal yang harus diberikan. Kenapa? Karena lingkungannya sudah begitu rusaknya. Sehingga ketika kita bersikap benar, ketika kita bersikap baik, orang justru tidak suka sama kebaikan dan kebenaran itu. Itu menjadi satu bagian sangat ironis, Bapak Ibu. Tapi itulah dunia kita. Kita hidup dalam satu dunia di mana kejujuran, kebaikan ternyata tidak mudah diterima. Karena dunia kita adalah dunia berdosa. Dan sangat menjadikan jikalau ternyata itu juga muncul di gereja, Bapak Ibu. Ada orang yang benar, ada orang yang jujur, tapi orang itu juga tidak disukai di gereja. Itu menjadi satu bagian yang sangat-sangat menyedihkan. Harusnya kita hidup bersama-sama memuji, memuliakan orang-orang yang memang hidupnya benar dan hidupnya jujur. Dan orang-orang itu harus menjadi koreksi bagi kita. Oh, jangan-jangan saya masih ada sesuatu yang tidak baik dan tidak jujur. Lepas dari bagaimana sikap orang itu, sebuah kebaikan, kejujuran, ada sesuatu yang memang harusnya kita setuju. Orang itu tidak layak mendapat penderitaan. Orang itu tidak layak untuk berkorban lebih daripada apa yang harus dia korbani. Tapi dunia ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dunia kita adalah dunia yang kenyataannya sangat-sangat sedikit sekali dapat menerima kebaikan dan ketulusan, kemuliaan seseorang. Dan kita hidup dalam dunia yang seperti itu. Dan akibatnya orang-orang menderita karena dia berbuat baik. Orang-orang harus berkorban begitu banyak hal karena dia berbuat baik. Tapi kalau kita membaca ayat yang ke-20 bagian yang ke-B dikatakan oleh Rasul Petrus. Tapi jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Maka itu adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbuat baik dan karena perbuatan baik itu Bapak Ibu harus berkorban. Maka saya ingin berkatakan bahwa Bapak Ibu mendapat kasih karunia Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Sesuatu yang kita korbankan karena kebenaran yang kita anut. Kebenaran yang sesuai dengan firman. Tapi kita mengorbankan begitu banyak hal demi kebenaran itu. Kita mengorbankan begitu banyak hal demi menolong seseorang. Menolong seseorang kadang-kadang sesuatu yang sulit. Terutama tim diakonia ketika mengunjungi seseorang dan memberi bantuan pada orang-orang tertentu. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak suka hal itu terjadi. Wah, kita kadang-kadang bergumul. Di gereja kadang-kadang kita harus bergumul memutuskan sesuatu. Apakah ini memang harus diberikan bantuannya atau tidak. Ketika kita memberikan bantuan ini, ternyata bantuan yang kita berikan belum tentu disetujui oleh semua orang. Ada orang-orang yang akhirnya ketika gereja memutuskan sangat sulit untuk memberi bantuan, ada orang-orang secara pribadi memberi bantuan pada orang-orang tertentu. Dan kadang-kadang itu pun seringkali disalahmengertikan. Belum lama ini saya pergi pelayanan misi. Saya terlibat di sub bidang pelayanan pekabaran Injil di BSD. Kita mengunjungi satu tempat di daerah pelayanan kita yang biasa kita kunjungi. Kita membuat sebuah gerakan atau pergerakan baru. Kita tim dokter itu bukan hanya mengumpulkan masyarakat untuk kita adakan pengobatan gratis, tapi kita minta karena kita ada hamba Tuhan di sana. Kita minta hamba Tuhan mendata orang-orang tertentu yang mau dikunjungi. Karena dia sakit dan karena dia tidak bisa hadir dalam pengobatan massal itu. Akhirnya kita bentuklah tim-tim kecil itu dan kita menyebar. Satu tim menangani 2-3 rumah untuk apa? Untuk mengunjungi orang sakit itu dan menolong mereka di dalam pengobatan. Walaupun obat-obat yang kita bawa sangat sederhana, tapi ketika kita bertemu mereka, kita melihat ternyata kondisi rumahnya begitu luar biasa rusaknya. Ada satu rumah di atasnya itu dari seng begitu ya, kemudian tidak ada plafon, langsung ditimpa dengan sinar matahari daerah Kalimantan yang begitu panas. Kita begitu masuk rumah itu udah merasa ada di tengah-tengah sauna, Bapak Ibu. Makanya kenapa orang-orang Kalimantan mungkin lebih sehat, tidak gemuk-gemuk ya seperti orang-orang kota. Karena begitu masuk rumahnya udah berkeringatan. Kita enggak sampai 5 menit kita udah mulai berkeringatan. Kenapa? Karena panasnya. Udah udara panas, matahari bersinar terang, dan seng itu membuat suasana lebih panas lagi. Dan bapak itu ada di sana, dia seorang bapak yang buta, tidak dapat lagi bisa melihat karena ada katarak yang dia punya. Kami tidak bawa tim dokter untuk operasi, tapi kami melayani dia, kami menanyakan dan pergumulannya dia. Kami melihat orang ini sangat-sangat layak untuk ditolong. Akhirnya ketika kami evaluasi, tim ini kami bersama-sama dengan tim-tim yang lain merapatkan apakah kita perlu kasih bantuan khusus kepada Bapak ini. Paling sedikit kita memberikan sebuah rumah, misalnya kita tutup dengan plafon supaya udara panas itu akan berkurang dan sebagainya. Wah, kita diskusikan panjang lebar Bapak Ibu. Dan selalu seperti itu. Ketika diskusi itu muncul, ketika ada satu inisiasi berbuat baik, ternyata ada orang-orang yang terjadi yang memang tidak memikirkan hal yang sama. Dan kita harus menyadari hal-hal seperti itu. Akhirnya beberapa orang berkata, oke, kita akan bantu secara pribadi. Bapak Ibu, ketika seorang melihat sesuatu dan dia berkorban sesuatu untuk sesuatu yang baik. Dan ketika dia berkorban untuk sesuatu yang baik dan dia harus menderita. Dia harus mengalami salah pengertian. Dia harus mengorbankan begitu banyak hal, waktu dan tenaga. Maka Allah katakan, orang itu memperoleh kasih karunia Allah. Pelayanan diakonia, ada satu pelayanan yang saya ingin katakan, ada satu pelayanan yang menikmati kasih karunia Allah. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang kita korbankan di dalam pelayanan itu. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bersikap sinis dengan kita ketika kita kunjungi. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih pada kita ketika kita bantu. Kenapa? Karena memang begitulah dunia. Tapi ketika kita melakukannya, kita tahu bahwa itu sesuatu yang baik dan kita mengorbankan bagian itu. Maka Alkitab katakan itu adalah sebuah pelayanan yang merupakan kasih karunia Allah yang terjadi di dalamnya. Ketika kita boleh terlibat di dalam pelayanan seperti itu, sesuatu sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang yang bersikap jujur tidak suka, kadang-kadang tidak disukai oleh orang. Orang-orang yang bersikap jujur, apalagi dalam sebuah perusahaan, karyawan baru yang bersikap jujur, maka karyawan lama yang selama ini memakai kesempatan-kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi, akan tidak suka dengan orang ini. Apalagi kalau orang ini begitu dekat dengan majikan, dengan pimpinan. Wah, mereka akan mencoba berpikir bagaimana supaya orang ini dipunya nilai negatif oleh pimpinan. Sehingga ketika dia ngomong, pimpinan tidak bisa percaya dia 100%. Kalau orang sudah tidak dipercaya 100%, sejujur-jujur apapun jadi susah Bapak Ibu ya. Nah, situasi itu terjadi. Satu ketika, anak saya punya anak kembar Bapak Ibu. Clarissa dan Kalista, sekarang umurnya sudah 10 tahun. Ini peristiwa yang terjadi ketika mereka berumur 6 tahun. Satu ketika, ada satu kejadian yang menurut kami itu sudah kelewatan. Kemudian kami bertanya kepada mereka. Kami tanyanya enggak bersama-sama Bapak Ibu. Kalau tanyanya sama-sama mereka bisa kompak. Mereka tidak diajari berbohong tapi anak-anak sudah pintar berbohong. Umur 6 tahun sudah bisa berbohong. Kemudian kita diskusikan, saya sama istri, si istri bawa si A, saya bawa si B. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol masuk ke dalam masalah itu. Karena masalah itu yang harus kita bahasin. Begitu kita tanyakan, si A ngomong A, si B ngomong B. Si A ngomong ya, si B ngomong tidak. Tadi ada salah satu yang berbohong. Kemudian kita jelaskan, sebelum kita kasih ultimatum ke dia, kita jelaskan bahwa Allah itu membenci pembohong. Iblis itu dikenal sebagai bapak pendusta, bapak pembohong. Jadi kalau kamu pembohong, kamu jadi anaknya iblis. Anak umur 6 tahun kalau dibegitukan keder juga ya. Ya aduh, masa gue anak Tuhan selama ini kalau nyanyi sekolah minggu, aku anak Tuhan, kau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan, anak raja. Kemudian tiba-tiba diperhadapkan, kalau kamu bohong kamu anak iblis. Hei, tetapi namanya dosa tidak membuat seorang anak umur 6 tahun untuk mengakui kebohongannya. Akhirnya kita ngomong begini, oke, Bapak kasih waktu kamu 20 menit. Mungkin sampai waktu itu sekitar 30 menit akhirnya kita. Kamu boleh duduk memikirkan, umur 6 tahun nih kita ajarin begitu ya. Duduk memikirkan apakah yang kamu katakan itu sudah benar atau kamu berbohong. Kalau kamu sesudah itu Papa panggil dan kamu mengakuinya, kamu akan dikasih hukuman yang ringan. Tapi kalau kamu tidak mengakuinya, kamu akan dikasih hukuman yang berat. Anak umur 6 tahun bisa tetap kokoh dengan pendiriannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa itu begitu menakutkan. Akhirnya si anak yang satu kita hukum. Karena dia melakukan kesalahan. Kesalahan semua harus dihukum. Seorang anak harus mengerti bahwa sebuah kesalahan itu harus dihukum. Kenapa? Karena ketika dia nanti dia besar, dia akan belajar mengerti. Ketika saya melakukan sesuatu, saya harus berkonsekuensi dengan sesuatu yang saya lakukan. Yang kecil, yang melakukan kesalahan yang mengakui pengakuannya, dia mengakui perbuatannya, kita kasih hukuman yang agak ringan. Waktu itu dia lagi suka-sukanya main NDS, ya, 6 tahun. Dia NDS itu ada cooking mama di situ. Nah, dia paling suka tuh main masak-masakan di situ. Kita ngomong, karena kamu berbohong, kamu nggak boleh main NDS kamu satu minggu. Mereka hanya main NDS itu hari Sabtu dan Minggu, Bapak Ibu. Kadang-kadang hari Jumat dan Sabtu. Mereka boleh pilih Jumat, Sabtu, atau Sabtu, Minggu. Dan hanya kurang lebih 2-3 jam mereka bermain. Jadi memang kita tidak mengajarkan mereka untuk bermain cukup lama di hal seperti itu. Tapi peristiwa itu main NDS bagi mereka yang masak-masakan itu sesuatu yang menyenangkan sekali. Satu minggu itu sesuatu yang bergumul bagi mereka. Tapi yang satu yang tidak mau mengakui perbuatnya, kita kasih hukuman satu bulan. Wah, tuh. Kalau kita ditarik kesukaan satu bulan itu gak menyenangkan gitu ya. Tapi dia belajar begitu. Tapi yang satunya kita bujukin begini. Kamu sayang gak sama saudari kamu? Oh sayang katanya. Kalau kamu sayang, kamu pengen gak godain dia? Enggak pengen. Ya kalau namanya sayang kan kita gak mau menggoda saudara kita supaya dia jatuh dalam dosa kan begitu kan ya. Kalau dia pengen menarik-narik kita jatuh dalam dosa, pasti dia gak sayang sama kita. Kalau begitu, kalau kamu pengen main, jangan main di depan saudari kamu. Kalau kamu bersama-sama, jangan main NDS itu. Itu yang kita pesankan. Dan dia lakukan loh Bapak Ibu. Akibatnya apa? Satu bulan itu dua-duanya gak main NDS. Gitu ya. Kenapa? Ada satu yang dihukum dan satu saudari yang mengasihi saudarinya. Kadang-kadang saya berpikir, oh alangkah indahnya jika kalau kasih kisah kita terapkan seperti itu dalam sebuah gereja. Ada seorang yang menderita dan orang lain bersimpati dengan penderitaannya dan terlibat di dalam penderitaan itu. Ada seorang punya pergumulan, orang lain terlibat di dalam pergumulan itu. Bahkan bersama-sama rela mengorbankan begitu banyak hal demi menemani orang yang sedang bergumul. Bapak-Ibu kalau kita masuk ke dalam pelayanan, contohnya pelayanan kedukaan, yang selalu menjadi pergumulan di BST selama ini adalah apa yang bisa kita lakukan sesudah orang itu selesai mengalami atau selesai mengadakan ibadah kedukaan. Itu pelayanan pasca kedukaan. Kita sedang bergumul untuk bagian itu. Dan tim diakonia sedang memikirkan metode apa dan siapa yang harus menangani. Kenapa? Karena bagian itu sesuatu yang penting sekali. Ada orang-orang yang berempati dengan orang lain. Mengorbankan waktu, tenaganya. Untuk bersama-sama dengan orang yang sedang bersedih itu. Wah itu sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Bapak-Ibu ketika balik lagi ke bagian tadi. Akhirnya mau tidak mau, kita harus mengakui dunia kita adalah dunia yang tidak mudah menerima sebuah kebaikan. Dunia kita yang sudah berdosa ini bahkan bisa berpikiran negatif terhadap sebuah kebaikan. Sehingga ada orang-orang yang melakukan kebaikan justru orang-orang ini yang menderita. Ada orang-orang yang melakukan kebaikan justru orang itu harus mengorbankan lebih banyak lagi. Baik pikiran, tenaga, bahkan lebih banyak lagi waktu yang dia korbankan. Karena kebaikan yang dia lakukan. Bapak-Ibu, jika kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah menolong dia, menemani dia, dan berdoa bersama-sama. Karena bagian itu pun adalah kasih karunia dari Tuhan. Tapi Petrus mengungkapkan ada jenis ketiga dari pengorbanan. Bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dunia tidak mau menerima kebaikan itu, walau karena dia orang yang baik dan dunia tidak mau menerima kebaikan itu, tetapi karena kehendak Allah. Allah punya maksud pada seseorang. Ada punya maksud pada orang-orang tertentu untuk mengalami penderitaan, pengorbanan buat Tuhan. Kita bisa menemukan orang-orang, misalnya para misioneri, kita bertemu dengan para misioneri yang pergi daerah-daerah terpencil, mereka meninggalkan kota, masuk dalam pedalaman, makan mereka seadanya, mereka menderita di dalam sisi begitu banyak hal. Anak-anak mereka yang sedang sekolah gitu, mereka harus ajar sendiri, mereka harus connect internet supaya dapat homeschooling di rumah, papa mamanya mengajar anak-anak itu sendiri, mereka begitu banyak berkorban. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kita lihat nyata ada di sekitar kita. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan orang yang dipanggil bukan hanya mengerjakan maksud Tuhan, rencana Tuhan untuk boleh mengabarkan Injil. Tapi orang-orang juga dipanggil Tuhan untuk mengorbankan dirinya bagi Tuhan. kita bisa menemukan guru-guru yang pergi ke desa-desa, meninggalkan kesempatan dia untuk mendapat gaji dan kedudukan yang baik di kota, untuk mengajar sekelompok anak kecil, hanya sekitar 10-20 orang, dia terjun di sana untuk terlibat di dalam pendidikan, untuk boleh menolong orang itu keluar dari kebodohan. Orang-orang ini kita bisa bicarakan bahwa orang-orang yang dipanggil secara khusus. Ada maksud Tuhan dan dia menangkap maksud Tuhan itu. Dan ketika dia harus menjalaninya, dia harus mengorbankan begitu banyak hal, maka dia rela melakukannya. Tapi pernahkah kebayang oleh kita mengapa orang-orang itu bisa melakukan itu? Karena ada satu pribadi, Allah yang besar itu, Allah yang mulia itu, Allah yang serba atau Allah yang selalu dipuji, Allah yang selalu ditinggikan itu tiba-tiba datang ke dalam dunia. Datang dengan posisi yang sangat-sangat terhina. Datang dalam posisi yang begitu berkorban. Dia bukan hanya mengorbankan fisiknya, Bapak Ibu. Dia mengorbankan perasaannya. Padahal kita berpikir seorang yang teman dikhianati oleh temannya sendiri, perasaannya seperti apa? Pernahkah kita berpikir orang-orang yang diandalkan meninggalkan dia, bahkan menolak dia dan menyangkal dia, perasaannya seperti apa? Pernahkah kita berpikir orang yang sendirian bergumul sampai dia mencucurkan keringat yang berdarah, emosi, perasaan, kepahitan seperti apa yang dialami? Pernahkah kita berpikir orang yang dicambuk sedemikian rupa, mengalami begitu banyak luka, bagaimana emosi, perasaan, penderitaan yang dialami? Pernahkah kita berpikir ketika dia berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa perasaan secara rohani yang dialami begitu berat. Tapi pribadi itu, Bapak Ibu, pribadi itu ada pribadi yang datang ke dalam dunia, yang mengorbankan segala-galanya dengan satu maksud. Ada rencana Allah yang besar yang Allah sedang kerjakan di tengah-tengah dunia. Dan itu menyangkut kita. Kita bersyukur jikalau kita boleh menikmati kasih karunia itu. Karena kasih karunia Allah yang besar itu, pengorbanan yang begitu mulia, yang begitu luar biasa itu, kita alami. Bapak Ibu, saya terlibat di dalam pelayanan pasca tahun ini, jadi pemain, jadi orang yang disiksa, Bapak Ibu. Jadi dalam latihan adegan itu kita coba lakukan, membawa salib, kemudian didorong, jatuh, berguling-guling gitu ya, enggak sampai berguling-guling gini sih, jatuhnya cepat begitu. Kemudian namanya latihan tetap aja ya, kayu itu berbentur dengan tangan, tangan jadi lecet, kaki berbentur dengan lantai, gitu, lantai kakus kakinya jadi sedikit lembam begitu. Terus pulang-pulang latihan saya ngomong sama istri saya, Nik, ada trombopop enggak? Eh kenapa, katanya, tumen-tumen. Saya jarang sekali pakai trombopop. Saya tanya, saya panggil istri saya itu, Nik, ada trombopop enggak? Tumben lah, cari apa, buat siapa, buat apa, katanya. Ini nih, biru-biru. Sambil tersenyum sama dia, dia juga ketawa, kemudian dia ambil trombopopnya, dia olesin. Bapak Ibu, main-main dramaan begitu, gitu ya, kebentur, kecil-kecilan begitu, sakitnya udah gak enak, ya. Kaki yang terbentur dengan lantai, sedikit ngilu, itu sudah tidak menyenangkan. Saya ngomong begini, saya sering cerita ini sambil guyon-guyon, dia ngomong, wah kamu mah baru ngalamin begitu aja udah minta trombopop. Lu bayangin gak Tuhan Yesus pakai trombopop berapa galon tuh mestinya itu. Cerita sambil guyonan. Tapi satu kalimat ketika kita ngomong, kita simpulkan dari satu kalimat, iya. Ketika kita berpikirkan apa yang Kristus korbankan, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa membayangkan begitu luar biasanya pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Hanya dengan main drama kita sudah cari obat, gitu ya. Apa yang Yesus cari ketika dia mengorbankan begitu banyak hal? Dia tidak mencari apa-apa, Bapak Ibu. Dia hanya mencari kehendak Allah. Apakah dia sudah melakukannya sesuai dengan kehendaknya? Sehingga itulah di Taman Getsemani dia berkata, Bapa, jikalau cawan ini lalu, Jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu, kita bisa mengerti begitu dalam pengorbanan yang dia rasakan. Dia tahu begitu pahitnya cawan itu. Tapi kepahitan itu dia tidak tolak. Kenapa? Karena sebuah kehendak yang Bapak inginkan. Bapak Ibu, apa yang terjadi jikalau Tuhan Yesus tidak mau mati? Apa yang terjadi jika Tuhan Yesus tidak mau disalib? Sebagai Allah, sebagai manusia yang berkuasa, dia bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk datang menghancurkan tentara Romawi. Jika Allah pernah melakukannya itu di zaman para raja-raja, kita masih ingat seorang raja yang sedang diperhadapkan dengan musuh yang menyerang, kemudian Allah mengutus seorang malaikat menghabisi mereka. Apa yang terjadi jika Tuhan Yesus memutuskan untuk tidak mau melakukan itu? Celakalah kita. Kita tidak lagi punya pengharapan. Pengorbanan yang dia lakukan membuat kita punya pengharapan. Bapak-bapak yang kita bisa teladani kalau begitu, dari apa yang Kristus lakukan. Bagian ini bicara mengenai apa yang Kristus lakukan, ada sebuah kehendak Allah, sebuah rancangan Allah yang Allah terapkan, yang Allah lakukan kepada dirinya. Di kayu salib dia menderita supaya kita dibebaskan dari dosa, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, Yesus menderita, Yesus berkorban karena kita. Yesus berkorban memikul salib karena dosa-dosa kita. Kalau begitu, apa yang bisa kita teladani? Ini menjadi satu bagian yang akan kita gumulkan sedikit lebih panjang. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat yang 19, dikatakan seperti ini. Sebab adalah kasih karunia jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ayat yang ke-23 bagian belakang, bagian B, dikatakan ketika ia menderita, Yesus tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, Yesus menderita dan dia rela menanggung penderitaan itu karena dia mengerti maksud atas hidupnya. Dia tahu kedatangannya dengan satu tujuan yang sangat-sangat jelas, yaitu keselamatan bagi setiap kita. Bapak Ibu, dia tahu bahwa pengorbanan yang disalib itu bukan hanya merupakan kehendak Allah, tapi dia tahu bahwa pengorbanannya itu mendatangkan sebuah hasil dan tujuan yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Ayat 24-25 dikatakan seperti ini, menggambarkan bagaimana tujuan itu diungkapkan oleh Petrus. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Yesus berkorban karena dia tahu bahwa melalui salib, kita orang-orang percaya ini akan hidup untuk kebenaran. Yesus tahu pengorbanannya dia membuat kita boleh sembuh atau boleh menang terhadap dosa. Yesus tahu bahwa pengorbanan dia di kayu salib itu membuat kita tidak lagi tersesat, tapi boleh kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, di mana Allah boleh menjadi gembala yang sejati buat kita. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa ketika dia berkorban, bahwa rancangan sekaligus kehendak Bapa itu terjadi atas dirinya, tetapi juga sekaligus dia tahu bahwa apa yang dia korbankan itu bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah inti dari sebuah pelayanan. Bapak Ibu, kenapa kita terlibat dalam sebuah pelayanan? Karena kita tahu bahwa apa yang Allah inginkan itu terjadi pada kita. Dan melalui pelayanan itu Allah mengerjakan sesuatu kepada orang lain. Dan kalau kita harus berkorban seperti itu, kita hanya meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan untuk kita. Ketika kita hidup dalam sebuah gereja, ketika kita hidup dalam sebuah pelayanan, ketika kita hidup berhadapan dengan orang-orang yang memang harus dilayani, maka kita diperhadapkan dengan sebuah sikap yang seperti ini. Maukah kita seperti Yesus? Dia tahu maksud Tuhan atas hidupnya, dia mengerjakan bagian itu dengan sebuah kerelaan. Walaupun dia mengorbankan begitu banyak hal, tenaga, pemikiran, waktu, bahkan fisiknya dia korbankan. Tapi dia mau melakukannya karena dia tahu itu adalah maksud Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita terlibat dalam sebuah pelayanan, pernahkah kita berpikir pelayanan itu adalah satu bagian yang Allah sedang kerjakan buat kita? Pelayanan selalu berbicara buat kita dulu, Bapak Ibu. Kalau itu bagian yang kita kerjakan dan itu menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka itu ada satu pelayanan yang benar. Kalau tidak, kita harus memikirkan ulang dan kita harus mencari bidang pelayanan yang lain. Itu konsekuensi yang sangat logis sekali. Tapi bukan hanya sampai di situ. Pelayanan itu ada satu bagian yang Allah sedang kerjakan untuk apa? Untuk boleh melayani orang, untuk boleh menolong orang. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus berkorban bukan hanya bicara bahwa dia melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya. Tapi Yesus berkorban, Yesus melakukan semuanya itu, menderita sampai mati di kayu salib dengan satu tujuan, bahwa karyanya kepada orang-orang yang menerima karyanya itu akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Orang itu akan hidup dalam kebenaran, orang itu tidak lagi takut sama dosa, bahkan boleh menang lawan dosa, dan orang itu dapat bersekutu kembali dengan Allah, gembala yang sejati itu. Dan itu tujuan yang indah, tujuan yang besar. Dan kita bersyukur kita menerima bagian itu. Sekarang ketika orang-orang dan setiap kita yang sudah menerima bagian itu, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang sama. Saya tidak mengatakan sesuatu yang sama ini seperti kualitas seperti Yesus. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi dengan konsep yang sama. Bahwa pelayanan itu, pengorbanan itu, Allah mengerjakan sesuatu sesuai dengan maksud Tuhan atas kita. Maka itu kita harus menggumulkan apakah bidang pelayanan itu adalah kehendak Tuhan atas kita. Dan pelayanan itu, pengorbanan yang kita lakukan itu harus bisa bermanfaat. Menolong orang-orang lain. Dan kita harus menggumulkan bagian itu. Apakah pelayanan kita, keberadaan kita, menolong orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam pelayanan diakonia, saya ambil contoh pelayanan diakonia karena minggu ini adalah minggu diakonia. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang ketika bertemu dengan orang-orang lain, gitu ya, mereka harus mengorbankan begitu banyak hal. Mereka bertemu dengan orang-orang yang berkekurangan, tapi yang mereka butuhkan bukan hanya kebutuhan fisik, Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan orang yang kebutuhannya hanya kebutuhan fisik, itu gampang kita tolong. Ya, kita hanya mengumpulkan satu kelompok barang, satu sekelompok barang, kemudian kita kasih ke dia, selesai masalahnya. Tetapi ketika kita datang mengunjungi orang itu, ketika kita datang membawa bantuan, permasalahannya tidak hanya di kebutuhan fisik. Dia butuh perhatian, dia butuh pendampingan, bahkan butuh orang-orang yang membimbing dia untuk boleh bertumbuh dan keluar dari konsepnya yang salah tentang masalah-masalah hidupnya. Dia butuh orang-orang yang mau menemani dia, bersama-sama berdoa bersama-sama dengan dia. Berapa bulan yang lalu ketika kami melayani pelayanan kedukaan, kami melanjutkannya di dalam pelayanan pasca kedukaan. Orang ini, wanita ini adalah orang yang selama ini ditugaskan oleh suaminya ada di rumah. Jadi dia punya 3 anak, suaminya yang bekerja, kemudian dia ada di rumah. Dia tidak tahu kerjaan suaminya. Suaminya hanya menceritakan kerjaannya begini-begini. Tapi bayangan seperti apa dia tidak tahu. Tapi tiba-tiba suaminya meninggal karena kecelakaan. Dan apa yang terjadi? Orang ini harus menangani usaha suaminya. Kenapa? Karena dia ada orang lain yang bisa menangani. Wah, dia bergumul sekali. Anak-anaknya masih kecil, siapa yang ngatur? Dia harus pergi mondar-mandir antara rumah dengan pemikiran dengan anaknya dan usaha yang harus dia kerjakan karena ada karyawan yang harus dia atur. Bolak-balik ketika kami kunjungi dia begitu stres, mukanya begitu kusut. Mungkin kalau kita berpikir, ya kamu cari pembantulah untuk nanganin anakmu. Kamu cari susterlah untuk nanganin anakmu. Dia sudah lakukan. Tapi masalahnya dia terbiasa berada bersama-sama dengan anaknya. Ketika dia meninggalkan anaknya, dia berpikir, bagaimana anak saya? Dan dia tidak terbiasa ada di tempat pekerjaan. Dan dia harus di sana, dia harus pusing minta ampun. Saya tidak terbiasa menghadapi orang-orang yang komplain dengan pekerjaan. Wah, dia stres sekali. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, jika kita menghadapi? Apakah cukup berpikir, ya udah siapin pembantu, siapin anak? Enggak. Kita putuskan ada orang yang mendampingi. Karena dia seorang wanita, maka kita putuskan ada wanita. Beberapa orang kita ngomongin, oke, kita tugasin kamu ya, teleponin dia, ajak ngobrol dia, mungkin 3-4 bulan, di mana dia sedang beradaptasi antara dunia rumahnya yang biasa dia gumulkan dengan dunia pekerjaannya asing yang suaminya lakukan. Wah, Bapak Ibu, ketika kita mau melayani, ketika kita mau terlibat dalam sesuatu, kadang-kadang kita berkorban, bukan hanya berkorban masalah waktu, kita mengorbankan perasaan, Kita mengorbankan pemikiran kita. Bahkan kita mengorbankan segala, dalam tanda kutipnya, segala yang kita punya untuk boleh menolong orang itu. Tapi itulah teladan yang diberikan oleh Kristus. Dia mengorbankan segala-galanya. Dia mengorbankan segala-galanya. Jika ada satu yang dibutuhkan, dia akan berikan. Jikalau semua itu dibutuhkan, dia akan berikan. Jikalau Kristus sudah melakukan bagian ini buat kita, bukan sesuatu yang sulit kalau kita mengerti bagian itu dan kita melakukannya dalam pelayanan kita. Mengorbankan waktu, pemikiran, tenaga untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang kita kasihi. Bukan sesuatu yang menyulitkan, Bapak Ibu. Saya ingin menutup dengan satu cerita. Ada seorang bernama Chuck Colson. Chuck Colson itu adalah pendiri dari pelayanan penjara internasional. Jadi mereka mengadakan persekutuan-persekutuan di penjara, maka Chuck Colson ini, pendiri pelayanan ini, kemudian mengadakan sebuah kunjungan. Dia mengunjungi sebuah penjara di Brasil. Ketika dia masuk, dia sudah mendapat informasi tentang penjara ini. Ketika dia masuk, dia sangat-sangat terpesona sekali. Kenapa? Karena penjara ini adalah penjara untuk orang-orang yang mengalami hukuman yang cukup lama, artinya kejahatan yang cukup berat, gitu ya. Jadi, tapi dia gitu masuk, dia sangat-sangat terkesan sekali. Kenapa? Karena yang buka pintu bukan sipirnya, bukan petugasnya, tetapi narapidananya. Narapidananya yang buka pintu, gitu ya. Kalau kita masuk penjara kemanapun, di Cipinang gitu, yang buka pintunya sipirnya. Dia minta KTP sama minta tip buat dia. Gitu ya. Kalau gak ada tips itu susahnya minta ampun. Saya pernah kunjungi orang di penjara, kalau saya kunjungan pribadi tanpa embel-embel itu susah, dipersulit. Tapi kalau misalnya kita dari intensi ya, dari gereja, dari mana, itu biasanya lebih mudah. Ya, asal ada izin, kita datang, biasanya dia gak akan mempersulit. Tapi yang buka ini sekarang narapidananya. Dan dia melihat narapidana itu, dia tahu bahwa dari apa informasi yang didapat bahwa dia adalah seorang yang ex pembunuh. Tapi ketika dia lihat mukanya, kok mukanya begitu damai. Tidak ada lagi keberingasan. Kemudian narapidana ini menjadi tour guide-nya dia untuk mengunjungi penjara itu. Begitu dia masuk ke sebuah ruangan, biasa kalau penjara itu ada ruang tamu gitu ya, di mana orang-orang biasa menunggu di situ lebih dahulu. Maka dia melihat ruang tamunya penuh dengan lukisan-lukisan. Ada ayat Amsal ditulis di situ di dindingnya, ada lukisan tentang Yesus bersama-sama dengan orang-orang sedang berkumpul di situ. Kemudian ada tulisan dari Mazmur, ada puji-pujian kepada Tuhan. Begitu ruangan seperti ruang kebaktian. Itu ruang pertemuan pertama ketika mereka masuk ke dalam penjara itu. Kemudian karena memang dia sedang berkunjung untuk mengunjungi sel-sel, dan dia diajak untuk mulai menelusuri jalan setapak lorong-lorong. Di situ banyak orang bekerja, semuanya rapi, semuanya bersih. Yang satu ngobrol dengan yang lain, menolong orang lain ketika orang lain, ayo tolong saya. Ada beberapa orang datang pergi ke sana, dia melihat suasana yang begitu indah. Ada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dengan cepat sekali menolong, dan mereka mengerjakannya dengan tidak pernah bergumul. Ada pujian-pujian kecil yang muncul di dalam ketika mereka lakukan ini. Dia merasa ini seperti panti asuhan Kristen. Tapi bukan, itu adalah penjara. Dia terpesona sekali. Kemudian si tour guide-nya menawarkan dia, katanya, ada satu ruangan yang sangat spesial di dalam penjara ini. Ruangan itu adalah ruangan di mana ketika seorang mengalami sebuah hukuman yang berat, dia akan dimasukkan ke dalam penjara itu. Tapi kalau kita tahu dalam penjara, kita tahu bahwa ada sel-sel khusus gitu ya. Sel-sel khusus ketika seorang sedang dihukum berat, apalagi kalau kita nonton-nonton di film-film yang kadang-kadang ekstrim memang. Tapi kita tahu ketika orang yang sedang dihukum itu, dia akan dimasukkan ke dalam sel itu, dan sel itu adalah sel penyiksaan. Ya, dia akan dihukum lebih berat, dia akan dikerangkeng, dia akan ditangkap, dia tidak boleh bergerak, dia akan ada di situ. Bahkan mungkin dia akan berteman dengan tikus-tikus dan sebagainya. Ya, itu sel yang paling menakutkan di dalam sebuah penjara. Kemudian ditanya kepada narapidana ini atau yang guidance-nya ini bertanya kepada Pak Chuck Colson, "Pak, Bapak siap?" "Wah, siap," katanya. Namanya kunjungan gitu ya. Dia mau mengetahui segala sesuatu yang lebih detail. Kemudian dia masuk. Begitu masuk, di situ adalah ruangan yang memang mirip penyiksaan. Ruangan yang penuh dengan kengerian. Ruangan yang memang dibuat dengan begitu suasana yang begitu mencekam. Tapi yang menarik di ruangan itu adalah di pojok ruangan itu, ketika jalan masuk lorong kecil menuju ruangan itu, di pojok ruangan itu atau di pusat dari ruangan itu ada sebuah kayu salib. Kayu salib sengaja ditaruh di sana. Ada sebuah, ya seperti ini ya, ada sebuah kain yang menggambarkan keberadaan Kristus yang penata salib di sana. Kemudian narapidana ini, saya ketika mendengar cerita ini saya sangat terharu sekali. Kemudian sang narapidana ini berkata, "Ketika kami melakukan sebuah kesalahan besar, ketika kepala penjara atau sipir harus menghukum kami, dan ketika masalahnya begitu rumit, kami dibawa masuk ke sini. Kami didampingi, tapi dengan satu pemahaman. Jikalau Kristus berkorban begitu luar biasanya bagi kamu, maukah kamu memakai hidupmu berkorban bagi orang lain?" Ketika saya mendengar cerita ini, saya sangat terharu sekali. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengerti apa yang Kristus lakukan buat kita. Bahwa dia adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang mengorbankan segala-galanya. Jika ada satu yang bisa dia berikan, yang bisa dia tahan, dia tidak akan tahan, dia akan berikan buat kita. Dan kasihnya yang begitu besar itu mendorong dia, memaksa dia untuk mati di salib. Adakah sebuah pengorbanan yang bisa kita lakukan yang melebihi apa yang sudah kita dapatkan? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Jikalau kita bisa melakukan itu, maka kita berkata, itu semata-mata karena kasih karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kamu. Kita tidak mungkin berkorban lebih dari apa yang bisa kita pertahankan. Kita tidak bisa berkorban lebih apa yang bisa kita punya. Dan jika kalau kita diberikan kerelaan, kemauan, kekuatan untuk berkorban, menanggung perasaan, menanggung, mengorbankan waktu, pemikiran, waktu kita, tenaga kita, itu semata-mata karena kasih karunia. Jika kalau Kristus sudah melakukannya buat kita, maukah kita melakukannya buat Kristus dan buat sesama kita? Kita masuk dalam doa. Saya minta dengan hormat Pendeta Bagio untuk tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mau mengorbankan dirimu untuk membawa kami kembali kepada-Mu. Tuhan, sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang seharusnya dapat Engkau menanggung semua hukuman itu sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karunia, untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar, bahkan Kau harus mati di kayu salib. Pengorbanan yang melampaui apapun yang dapat kami lakukan. Tuhan, kami mau menjadi pengikut-pengikut. saya seperti yang kau lakukan. Berani berkorban untuk orang lain, bahkan berkorban demi kehendak Tuhan. Terima kasih kalau kami hari ini boleh beribadah, memuji, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan tetap berfirman kepada kami, dan Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman. Demikian pula setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.